Bek sekolah yang kutunggu, kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, berdiri, menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira riang selalu. Bila menunggu sendiri, sendiri, hatiku sunyi, dan hatiku kan bernyanyi, bernyanyi lagu yang sepi. Ada yang datang, ku telah lelah.